Masih yo, mambu apa bu? Mambu kangenan ngabar bu. Eman-eman. Dang dirabekke masih rapete ayu. Mas Sodik ini senengannya sing nyemek-nyemek soalnya. Iya Mas Sodik? Oke. Saya sudah 3 lagu. Sekali lagi terima kasih buat yang ngasih atensi, yang ngasih bunga-bunga sosial. Rezeki kita lah gede, diberinya kesuksesan. Nah, setelah saya ini dari arah-arah Farca minta opo iki Mas. Minta sing nyanyi sopo? Sodik. Cinta banget tuh karo Sodik sampean. Normal apa ora iki? Normal kan? Enggak cinta sesama jenis toh. Normal tapi kadung cinta karo Sodik ya. Semane ancene wong luar biasa, untune ora sangguye semetku, Mas. Oke, artis berikutnya putih, seksi, melankolis, tatapannya tajam, setajam silet. Kita panggil bersama-sama Rena Kadimonica. Indonesia.